فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموالكم وأموال المسلمين، خصوصا من أعمار هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا واحقا، ثم الواجد بالإشادة الحبيب عبد الله والحداد أن الله تغشى المغفرة من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولدي آمين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع، وجعلكم مقاميسك إلى الرزق أو إلى أطراف الأصابع، وإن زدت فلا تسرف. وقد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزق، وقطع علي كم مقاميس له إلى أطراف الأصابع. ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه، ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه، وتوسط في ذلك، ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة. ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو. وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن إلى آخر مقال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masih dalam masalah pakaian, tolong jangan ada yang foto-foto kalau ketika sudah dimulai majlis. Walil mar'ati, bagi perempuan, irsalu thawbiha, boleh melepas bajunya, alal ardi, di atas bumi, min kulli nahiyatin, daripada segala arahnya. Qariban, kira-kira, min thulutsai dhira'in, daripada 2/3 dhira'. Kalau kemarin diterangkan laki-laki hendaknya jangan sampai sarungnya, bajunya melebihi mata kaki, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong di zaman itu, kaum Arab. Malah dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, beliau bersabda, "Ma asfal minal ka'ban minal izari fa finnar." Ma asfala minal ka'ban minal izar fa finnar. Tidak ada orang yang membiarkan daripada sarungnya sampai di bawah mata kaki, maka itu adalah menyebab daripada api neraka, disiksanya dia di dalam api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan memperhatikan di hari kiamat kepada orang yang sengaja melepas sarungnya sampai ke mata kakinya karena perasaan sombong. Tapi bagi perempuan, bukan berarti di atas mata kaki diangkat. Bagi perempuan, melepas pakaiannya sampai ke bumi, melebihi daripada kakinya bahkan 2/3 dhira'. 1 dhira' itu ujung jari sampai sikut, itu 1 dhira'. 2/3 dikurangi 1/3, ya kira-kira 20 cm atau 30 cm. Jadi perempuan itu lebih baik pakaiannya lebih, jangan ngepres apalagi sampai ke atas. Jadi sehingga kalau jalan diangkat. Faham nih ya? Untuk menutup seluruh tubuh itu perempuan. Taib. Min kulli nahiyah, daripada segala arahnya, ya muka, ya belakang, samping kanan, samping kiri, lebih semuanya. Kadang-kadang pakaian sekarang, pakaiannya Masya Allah sampai ke bawah, tapi beleannya sampai ke atas. Ini tidak, segala arah maksudnya. Bukan hanya, bukan menjadi model, tapi menutup seluruh tubuh itu perempuan. Itu perintah Allah. Jadi bukan pakaiannya orang Arab, saudara, menutup seluruh tubuh itu bagi perempuan. Jadi bukan pakaiannya orang Arab, tapi itu adalah memang pakaian Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu, Nabi Muhammad, gulli azwajika, katakan kepada istri-istri kamu, istrinya Nabi, wabanatika, dan putri-putrinya kamu, wanisa ilmu'minin, dan perempuan-perempuan kaum yang beriman, termasuk perempuan Anda. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yudnina, menutupkan, alaihinna, di atas mereka semuanya. Ulama menyatakan di atas wajah-wajah mereka, min jalabibihinna, daripada jilbab-jilbab mereka, penutup kepala, kerudung-kerudung mereka, supaya dibuat menutup di wajah mereka. Dalam kitab tafsir dikatakan yurkhina ba'daha wujuhahunna ila ainan wahidah, menutupkan daripada kerudungnya ke wajah mereka kecuali satu mata saja untuk melihat. Kenapa? Dalika adna an yu'rafna, itu semuanya adalah untuk mereka dikenal bahwa mereka bukan budak. Karena untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana perempuan budak. Kalau perempuan merdeka tertutup wajahnya. Karena dulu tadi itu perempuan budak juga di, perempuan itu dilihat. Kenapa? Kalau ada cantik dilihat itu budak, bisa dibeli. Nah, untuk membedakan mana yang budak dengan mana yang tidak, diperintahkan untuk menutup. Fala yu'dzan, maka mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi membuka wajah itu adalah bagian cara budak-budak perempuan saat itu. Lah, perempuan yang merdeka enggak boleh kelihatan wajahnya kecuali suami dan mahramnya. Paham nih? Lah, rupanya sekarang ini sama beberapa orang-orang disalahkan menutup wajah itu. Kata dia enggak ada, itu bukan ajaran Islam. Malah dia tadi itu menyebarkan gosip atau isu itu adalah pakaiannya teroris. Hati-hati. Ini adalah fitnahan baru daripada golongan non-muslim sebenarnya. yang dilontarkan lewat lisannya orang Islam yang budu-budu. Itu pakaian Islami. Itu adalah pakaian Islami. Baca di tafsir, jelas kok. Memang ada khilaf antara ulama, memang ada perbedaan pendapat antara ulama. Baik itu Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, maupun Imam Malik. Imam Malik dan Imam Rafi'i, ada beberapa ulama yang lainnya menyatakan bahwa wajah bukan bagian aurat yang harus ditutup. Cuma dengan catatan kalau tidak membuat fitnah. Fitnah itu yang membuat laki-laki yang melihatnya terangsang. Artinya tidak berpaes dan orangnya jelek atau tua renta. Faham? Semenjak masih tampak cantiknya, maka itu akan membuahkan fitnah. Sepakat ulama, enggak ada satu pun yang berbeda pendapat, harus ditutup wajahnya kalau membuat fitnah. Paham ya? Oh, itu enggak ada, itu pakaiannya orang Arab. Pakaian orang Arab sebelum diperintahkan oleh Allah itu berpaes. Buktinya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meniru mereka. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu itu menampakkan tubuh kamu, berpaes-paes kamu dari itu seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Datang Islam untuk menafikan, untuk meniadakan cara-cara jahiliyah, diperintahkan tutup wajah kamu. Justru ini pakaian Islami yang melarang untuk meniru jahiliyah. Lah kok sekarang dikatakan bukan Islami lagi? Ini yang jahil yang mana? Apalagi berpaes. Hati-hati. Keliru sekali itu orang-orang dalam memahami hukum itu. Enggak benar. Kadang-kadang orang di luar kita menyatakan, wah ini bentuk pengekangan terhadap perempuan. Masa perempuan dikekang begitu? Enggak ada pengekangan. Itu adalah bentuk kesopanan bagi perempuan. Terjadinya pemerkosaan, saudara, itu karena gara-gara perempuan yang membuka aurat, gara-gara pornografi, gara-gara biduan-biduan yang ngebor, gara-gara film-film itu. Coba kalau perempuannya tertutup, insya Allah laki-laki itu akan sungkan nantinya berbuat macam-macam. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat jika meminta sesuatu kepada istri Nabi, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min warai hijab. Dan jika wa idza sa'altumuna mata'an fas'aluhunna min warai hijab, ya. Jika kamu meminta sesuatu terhadap istri Nabi, maka jangan langsung berhadapan, minta dari belakang dinding, ya. Kalimat meminta dari belakang dinding ini dilarang untuk kita langsung berhadapan. Loh kalau begitu gimana kalau naik bis ada di pasar? Loh, kalau memang tidak bisa dihindari itu fi hukmi darurah. Tapi kalau memang bisa diatur seperti di masjid ada di majlis, enggak boleh bercampur begitu. Ikhtilat. Paham nih? Jadi jangan nanti akhirnya pakai darurat, darurat, darurat begitu. Darurat itu yang enggak bisa dihindari. Sekarang apa sih perlunya Islam itu memerintah perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya? Bahkan menurut sebagian pendapat sak wajahnya. Itu pendapat, bukan pendapat yang lemah ya. Paling kuat sak wajahnya itu. Bukan pendapat dhaif itu. Itu pendapat mu'tamad. Apa perlunya? Dengarkan baik-baik. Perempuan itu bisa dinikmati oleh laki-laki bukan hanya sekedar maaf diraba, dicium atau ditiduri, dipandang juga nikmat. Kalau kelihatan foto perempuan cantik, nikmat enggak? Nikmat, yang enggak nikmat sakit dia. Nah, disinilah Islam mengajarkan, perempuan yang beriman, jaga ya diri kamu. Jangan sampai dinikmati sekalipun dengan pandangan oleh laki-laki yang tidak halal bagi kamu. Terhormat kan? Mulia kan? Kalau sudah halal baru boleh menikmati. Sebelum halal jangan mau dinikmati. Dilarang untuk dinikmati sekalipun dengan pandangan. Hebat. Protes. Dia menawarkan dirinya untuk dinikmati. Al-afu, ini adalah pekerjaan perempuan jalanan. Ini perempuan tidak berharga, tidak bernilai. Di tempat-tempat pelacuran banyak model demikian. Tuh lihat bagaimana. Dahulu perempuan itu di zaman jahiliyah, mereka itu hanya sekedar dijadikan penghibur lelaki. Semakin terbuka tubuhnya, semakin mengasihkan. Karena itu orang-orang jahiliyah dulu, kalau sudah mendapatkan anak perempuan, malu dia tadi itu. Kenapa? Karena ada yang takut biayanya terlalu gede perempuan itu. Ya pakaiannya, ya kebutuhannya lebih besar. Atau karena malu, masa depannya perempuan ini bisa dipermainkan sama laki-laki. Hancur nama keluarganya. Sehingga mereka membunuh anak kecil itu. Dimasuk pembunuhannya bukan dengan pedang, tapi dimasuk dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Jika seorang di antara mereka dikasih kabar punya anak perempuan, walla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Dia ya tawara min su'ima busyira bi, dia sembunyi-sembunyi karena mendapat kabar itu. Satu di antara dua, ayumsikuhu ana hunin, dipertahankan anak itu hidup tapi dia terhina menurut mereka ini, am yadussuhu fit turab, atau udah dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Jadi mereka karena rendah akalnya enggak dididik anaknya untuk menjadi perempuan terhormat, tapi untuk supaya enggak hina dibunuh ajalah. Tapi sekarang enggak begitu. Anaknya dibesarkan untuk jadi perempuan yang dihina. Ditampilkan lucu katanya. Apalagi kalau ada nyanyi-nyanyi apa idol apa itu idol lah. Kadang-kadang ibunya pakai jilbab, anaknya suruh joget. Kemudian dapat piala nangis ibunya. Masya Allah. Ini jahiliyah 2010 ini. Saya sering menggambarkan bagaimana pentingnya itu jilbab atau pakaian yang menutup tubuh perempuan. Kue lemper itu saudara. Itu kalau terbungkus rapet itu lemper terhormat. Kalau sudah lemper terhormat pantas disuguhkan kepada tamu-tamu terhormat. Monggo Habib, monggo Ustaz, monggo Yai, monggo Bapak, monggo. Pantas. Begitulah juga. Lemperatul hurmat ini tempatnya di dalam rumah, di atas piring, masih ditutup lagi sama gerobong. Itu perpertul hurmat itu. Kadang-kadang udah dibungkus sama daun, masih masuk ke plastik, di staples lagi. Begitulah perempuan terhormat, punya anak perempuan dididik, suruh pakai jilbab, ada di dalam rumah, itu pun masih dikasih tabir rumahnya. Wah, ini rempar terhormat ini. Kalau ketemu dengan laki-laki yang mulia, pas. Tapi kalau sudah lempernya terbuka, apalagi lempernya sudah ngiler, itu artinya lempernya sudah mambu, basi. Enggak mungkin ditaruh di dalam rumah lemper basi itu, dibuang di luar rumah. Begitulah anak perempuan Anda yang selalu membuka auratnya, yang pakaiannya ketat, yang enggak pakai kerudung, itu lemper ngiler. Dia enggak akan betah ada di dalam rumah, dia akan selalu keluyuran di luar rumah. Di rumahnya banyak kursi, enggak mau duduk di situ, tapi duduknya ada di atas baduk. Keluyuran. Jam 12 malam keluyuran, lemper ngiler itu. Masa begitu perempuan terhormat? Tuh lihat bagaimana orang Islam dicuci otaknya sama non muslim. Untuk tidak menghargai ajaran Allah. Padahal ini adalah ajalan untuk memuliakan Anda. Memuliakan putri-putri Anda. Terus gimana nasibnya? Kalau lemper terhormat, pantas diambil, dinikmati oleh orang-orang yang mulia. Tapi kalau sudah lemper yang ngiler, enggak mungkin akan dinikmati. Tapi dia tadi itu dirubung dengan laler. Kalau ada ustadz makan lemper ngiler, ustadz nyunyu namanya. Faham ya? Kalau itu bagiannya laler-laler, kecoa laler begitu. Tahu apa maksudnya di sini? Kalau perempuan tadi itu suka membuka aurat, sering keluyuran tengah jalan, maka dia sering dirubur dengan laler laki-laki yang di tengah jalan, yang kenalan perempuan di tengah jalan, yang nyapa di tengah jalan, itu laler. Karena itu jangan nanti ada perempuan bangga, saya SMS banyak yang kenalan dengan saya, surat cinta banyak dikirim dengan saya, menumpuk di rumah. Kamu itu lemper ngiler dirubung laler. Seharusnya malu perempuan yang demikian, bukan bangga. Belum halal udah dipermainkan. Gimana nasibnya? Laler kurang ajar, masa ada laler itu bertanggung jawab? Dia akan hinggap menikmati, kalau udah puas ditinggal berminggat. Begitulah juga disusul sama sepeda motor, dikasih sama orang tuanya, ya anaknya dipencroi laler. Jalan di tengah jalan dibiarkan, mereka hanya sekedar menikmati. Setelah itu ditinggal anaknya. Hati-hati. Itulah perilaku perempuan jahiliyah. Dan itulah perilaku laki-laki dalam jahiliyah. Dan sekarang muncul, saudara. Kembali lagi jahiliyah. Padahal Islam memperlakukan perempuan yang dahulu hanya sekedar menjadi hiburan, menjadi perempuan bagaikan ratu, yang dia ada di rumah, yang dia tadi itu dipenuhi kebutuhannya oleh laki-laki, kemudian keluar dikawal, ratu dikawal, tidak boleh dia keluar sendiri, suaminya atau mahramnya yang mengawal. Protes dia keluar sendirian sampai jam 2 malam. Ratu apa keluar sendiri? Ratu dipecat. Karena itu Islam memerintahkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya, itu untuk memuliakan dia. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Kemudian saya teruskan kitabnya. Waj'al kumma gamisika. Dan jadikan lengan gamis kamu. Kum itu lengan. Ini kum, lengan. Ilar rusghi sampai ke pergelangan tangan. Au ila atrafil asabi, atau ke ujung daripada jari-jari kamu. Wa in zitta, kalau kamu nambah, fala tusrif, jangan kamu itu berlebihan. Jadi panjangnya ini tangan sampai beginilah. Kalau mau panjang lagi, ya sampai ujung jari. Jangan terlalu komprang tangannya. Kadang-kadang orang itu sombong begitu. Jadi enggak kelihatan semuanya. Ah, ini berlebihan kainnya, enggak boleh. Hah? Ada agama yang ngajari sekomplit ini? Sampai pakaian semuanya diajarkan. Enggak ada, Islam aja. Kalau yang lainnya enggak ada larangan nutup aurat. Namanya aurat itu enggak ada, Saudara. Di agama yang lain itu enggak ada. Karena itu kadang-kadang berlawanan, yang laki pakai celana panjang, yang perempuan celana pendek, model enggak? Yang laki udah pakai pakaian, pakai jas lagi, yang perempuan copot semuanya, pakai pakaian dalam. Itu dianggap sopan. Ini tidak ada pemaksaan. Gobloknya setengah mati. Seharusnya perempuan tampil yang lebih bagus tadi itu dibiarkan begitu, dan itu diimajikan, dibayangkan kepada orang-orang umum. Islam itu memang menekan perempuan. Bukan menekan, itu justru paling sopan. Itu menjaga martabat daripada wanita. Wagadkana kummu Rasulillah. Dan ada lengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilar rusghi sampai ke pergelangan tangan. Wa qata'a Aliun, dan memotong Sayyidina Ali kumma gomisin lahu, pergelangan tangan gomis lahu milik Sayyidina Ali ila atrafil asabi, sampai ke ujung jari-jari tangan. Ya, jangan ambles semuanya begitu. Hah? Itu namanya bukan pakaian, kafan itu. Tutup kabeh seluruh anggota badan. Hah? Ini bentuk pakaian. Jadi untuk yang ke bawah jangan melebihi mata kaki laki-laki. Untuk perempuan jangan ngepres, panjangkan sedikit 2/3 dirok kalau bisa. Untuk tangan sampai pergelangan tangan. Kalaupun mau lebih, jangan melebihi daripada ujung jari-jari tangan. Baik. Wala tattakhid minal malabis, dan janganlah kamu menjadikan dari pakaian-pakaian illa, kecuali ma tahtaju ila lubsih, apa yang kamu perlu ila lubsih dalam memakainya. Pakailah pakaian yang kamu perlu, jangan yang enggak perlu kamu pakai. Wala tataharra, janganlah kamu pilih anfasal malbus, paling bagusnya pakaian. Wala ahsanah, jangan yang paling kasarnya pakaian juga. Watawassat fi dalik, pilihlah tengah-tengah di antara itu. Jangan terlalu mewah, jangan juga terlalu murah. Nah, karena dikatakan khairul umuri awsatuha, sepaling bagusnya perkara itu tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan, tidak bagus. Untuk perempuan, selain pakai pakaian menutup semuanya, dianjurkan untuk pakai celana, celana panjang, sirwal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahul mutasarwilat minan nisa, semoga Allah merahmati perempuan yang pakai celana. Bukan yang aksi itu. Maksudnya selain dia menutup auratnya dengan pakaian ke seluruh tubuhnya, masih dalamnya pakai celana sehingga misal ada angin pun yang menghembus dia masih tertutup. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan. Perempuan ini kata Nabi perempuan yang bakal masuk surga. Heran sahabat. Perempuan ini minta doa sama Nabi. Ya Rasulullah, ini imra'atun. Ya Rasulullah, aku ini perempuan yang punya penyakit ayan. Doakan sembuh ya Nabi. Kata Nabi, kalau aku doakan sembuh, sembuh. Tapi kalau sabar, kamu dapat pahala besar. Masuk surga. Milih mana? Sabar ya Rasulullah, aku siap. Cuma aku minta satu. Kalau aku datang penyakitku kumat, ud'ullaha alla atakasyaf, doakan kepada Allah supaya aku tidak terbuka auratku ya Rasul. Ternyata perempuan tadi itu bukan karena mikiri sakitnya, mikiri kalau dia tadi itu kejang kadang-kadang terbuka auratnya, kakinya atau apanya gitu. Doakan aku supaya tidak terbuka auratku ya Rasul. Tuh lihat bagaimana perempuan ini hebat. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan itu terus punya penyakit itu, tapi ketika dia tadi itu kumat, Allah Subhanahu Wa Taala jaga nggak sampai terbuka. Jadi rasa malunya tinggi. Ini nggak pakai ayan, dibuka merenung joget seperti orang ayanan. Ini gila betul zaman sekarang ini. Pilihlah pakaian yang tengah-tengah. Allah itu senang dengan yang baik, tapi bukan dengan orang yang berlebihan. Ingat baik-baik. Innallaha jamilun yuhibbu kulla jamil. Allah itu bagus, senang dengan segala yang bagus. Allah itu elok, senang dengan segala yang elok. Tapi bukan berlebihan. Kalau berlebihan Allah enggak senang, itu israf. Kadang-kadang pakaian untuk orang tiga dijadikan satu. Berlebihan buat apa? Tapi jangan terlalu minim, jangan terlalu minim. Artinya jangan terlalu, masya Allah, pakaiannya nggak menarik sama sekali. Buat yang bagus, tapi jangan terlalu berlebihan. Wala taksyif auratak wala syai'an minha lighairi hajah. Jangan kamu tadi itu buka auratak, aurat kamu. Wala syai'an minha, atau sedikit pun daripada aurat kamu, li ghairi haja, dengan tanpa ada perlu. Buka kalau perlu. Maaf, untuk buang hajat, untuk mandi. Selebihnya tutup. Membuka aurat sendiri itu saudara, tanpa ada hajat, itu haram juga. Walaupun enggak ada orang. Hati-hati. Biasakan malu walaupun sendiri. apalagi di depan orang. Wa mata da'atil haja ila kashfi syai'in minha, dan kapan saja da'atil haja memerlukan, ada perlunya ila kashfin minha, untuk membuka sebagian aurat, fakul indah, maka bacalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bacaan ini akan menutup pandangan jin kepada kamu. Loh, enggak ada orang, ditutup. Lah jin bisa melihat kamu. Bisa melihat aurat kamu itu jin. Gimana cara untuk supaya jin enggak bisa, jin itu enggak bisa dihalangi dengan dinding, dengan pintu, dengan bacaan bismillah ladzi la ilaha illa huwa. Wagul idza labista thawbak, dan bacalah ketika kamu itu memakai baju, alhamdulillah alladzi kasani, segala puji bagi Allah alladzi kasani, yang telah memberikan pakaian aku hadza ini, warazagani, dan memberikan rizki aku ini pakaian, min ghairi haulin, dengan tanpa daya, minni, dariku, wala quwa, dan tanpa kekuatan. Subhanallah. Tahukah kamu, pakaian yang kamu pakai ini sudah dikerjakan oleh orang ratusan, mulai yang garap tanah untuk nanam kapas, sampai petaninya yang nanam, sampai yang manen, sampai nanti yang mengelola, sampai yang membuat benang, sampai dibelikan mesin. Mesin itu masih digarap sama pabrik, ribuan karyawan ada di situ. Kemudian perlu listrik, listrik itu ribuan karyawan yang mengerjakan. Kemudian perlu tenaga ahli, sampai menjadi kain masih perlu dibawa ke toko-toko, kamu beli daripada toko, ada penjaganya ada di situ, sampai kamu tadi itu serahkan kepada penjahit. Penjahit itu juga perlu bola, bola itu perlu pabrik, penjahit itu juga perlu jarum, jarum itu juga perlu pabrik, penjahit itu perlu mesin, mesin itu juga perlu pabrik, perlu kancing, kancing itu perlu pabrik, perlu resleting, resleting itu perlu pabrik. Beribu-ribu orang yang bekerja untuk menutup pakaian kamu. Kamu bisa bayangkan, kamu tidak bisa berpakaian kecuali buat sendiri. Waduh, payah. Karena itu kamu minta alhamdulillah yang telah memberikan aku ini pakaian, dengan tanpa daya, dengan tanpa usaha, dengan tanpa kekuatan, dikasih rezeki Allah bisa beli karingga itu. Alhamdulillah. Karena itu kalau pakai pakaian syukur sama Allah. Bisa kamu bayangkan kalau kamu itu tidak bisa berpakaian kecuali buat sendiri. Tidak bisa membuat sarung, tidak bisa sarungan kecuali membuat sendiri. Tidak bisa kopian kecuali membuat sendiri. Payahnya setengah mati. Berarti kamu harus tidak berpakaian berbulan-bulan baru dapat pakaian. Itu pun satu. Bedah tambah soro. Alhamdulillah alladzi kasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian aku ini, dan telah memberikan rizki kepada aku dengan tanpa daya dan upaya. Subhanallah. Ini cuma dikasih rezeki duit bisa membeli itu pakaian. Enggak sulit. Oh, begitu juga yang lainnya. Kamu bisa bayangkan kalau kamu itu tidak bisa masak nasi kecuali macul dulu kamu. Macul berbulan-bulan, ada di tengah sawah berbulan-bulan, mengairi itu sawah berbulan-bulan, kemudian panen geblok sendiri. Wah, payah semuanya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gampang kamu dapat rezeki? Beli beras 1 kilo kamu masak, kamu kenyang. Alhamdulillah alladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang beri makanan aku ini dan kasih rezeki aku dengan tanpa daya dan upaya. Syukur, alhamdulillah. Bela, begitulah orang Islam. Ah, saya ingatkan kepada umat Islam, ntar lagi ada tahun baru, enggak tahu tahun baru apa itu. Paham ya? Tapi yang jelas jangan meniru akhlaknya orang Yahud, jangan meniru akhlaknya orang Nasara, tinggalkan cara-cara yang melupakan diri kepada Allah, jadilah orang Islam yang beneran, anak-anaknya dijaga, family-familinya dijaga, teman-temannya diingatkan, jangan memperlakukan itu, merayakan dengan trompet tatet-tatet, dengan pakaian model demikian, apalagi anak perempuannya diumbar jam 12 malam ada di tengah jalan, maka itu tidak islami sama sekali. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah umat Islam yang tetap dalam ajaran Islam. Sampaikan kepada yang lainnya, mudah-mudahan insyaallah akan menjadi orang Islam yang beneran. Amin Allahumma amin.